Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sekarang kita masuki sifat yang ke-13. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Lumatul I'tiqad, yaitu sifat al-istiwa 'ala al-'arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian, yaitu di atas 'arsy-Nya. Dan istiwa Allah 'azza wa jalla 'ala 'arsyhi, istiwanya Allah SWT, beradanya Allah SWT di atas arasy-Nya, merupakan uluwun khas. Keberadaan Allah SWT yang berada di atas ketinggian secara khusus. Karena di sana tentunya ada uluwun am. Allah SWT berada di atas ketinggian secara umum. Wallahu fawqa ibadihi. Allah SWT di atas hamba-hambanya. Tetapi di sini menunjukkan khusus, yaitu berada di atas arsy-Nya, di atas makhluk tertentu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah SWT al-qahir, yang menguasai di atas hamba-hambanya. Dan telah kita sebutkan pula apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Hal itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan di tempat yang 7 di dalam Al-Qur'an. Di tempat yang 7 di dalam Al-Qur'an. Siapa yang ingat di surat apa saja? An Allah Taala istawa 'ala al-'arsy, thumma istawa 'ala al-'arsy, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tanya. Di surat apa? Yang pertama. Al-Hadid ayat yang ke-4. Tanya. Yang berikutnya. Al-A'raf ayat yang ke-54. Ketiga. Yunus ayat ke-3. Kelima. Ar-Ra'du ayat ke-2. Ke-6. Al-Furqan ayat ke-59. Yang ke-7. As-Sajdah ayat yang ke-4. Taib ini, 7 tempat, 7 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT mustawin ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Ini di atas satu makhluk yang khusus dari makhluk-makhluk yang lain. Tayyib. Sehingga la majala li raddiha, tidak ada jalan untuk kita menolak nas-nas yang jelas dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keberadaannya Allah SWT di atas arsy-Nya. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimah taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahu Bukhari wa kadzalika Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah kita lalui, baik dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan makhluk-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan-ketentuan mereka di sisinya. Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz apa yang terjadi dari mereka min ajalihi wa sa'idihi wa saqiyihi wa rizqihi, semua telah ditetapkan oleh Allah SWT dan itu semua Allah tetapkan fawqa arasyihi, berada di atas arasyihi. Kemudian Allah SWT setelah itu katakan inna rahmati sabakat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain ghadabat, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini menunjukkan maksudnya Allah SWT setelah selesai menciptakan makhluknya, ya thumma istawa 'ala al-'arsy, kemudian menuju ke arsy-nya, berada di atas ketinggian di atas arsy-nya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, qala inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidatun aw ithnatani aw thalathun wa sab'una sanatan ila an qala fil 'arshi baina asfarihi wa a'lahu مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. Sesungguhnya antara langit dengan langit berikutnya, ya, jarak dan jauhnya suatu langit kepada langit berikutnya, rawi ini menyebutkan dengan siyak yang fihi syak, ya, ada keraguan, sehingga disebutkan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya, ya, 1 atau 2, ya 71 atau 72 atau 73 tahun. Satu langit dengan satu langit berikutnya di antara 71 atau 72 atau 73 tahun. Ini menunjukkan jauh. Ya, antara satu langit kepada langit berikutnya. Sampai pada akhirnya Rasul SAW menyebutkan tentang arsy Allah SWT setelah menyebutkan di antara makhluk-makhluk yang lainnya, ya baina asfarihi wa alahu, di antara bawah dan atas arsy, mithlu ma baina samain ila sama, ya, seperti jaraknya langit kepada langit berikutnya. Tayyib, subhanallah, menunjukkan luas. Datang dalam hadis yang lemah bahwasanya arsy Allah SWT, ya, seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir. Tapi hadisnya lemah, meskipun dipresisikan oleh para ulama. Menunjukkan besar dan agungnya, ya. Tetapi tentunya para ulama sepakat bahwasanya arsy merupakan makhluk Allah SWT yang terbesar, yang paling besar. ثم الله تعالى فوق ذلك, kemudian Allah SWT di atas arasy-Nya, di atas arasy-Nya. Dan hal ini tentunya apa yang sering kita sebutkan, bukan berarti Allah SWT butuh terhadap arasy-Nya, tetapi ini adalah salah satu akidah yang harus diyakini oleh kita berdasarkan nas yang sahih dan sharih di dalam Al-Quran ataupun hadith Nabi SAW. Tetapi hadith ini lemah. Ya, hadith Abi Dawud ini adalah hadith yang lemah. Tanya. Dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Ad-Da'ifah nomor 1247. قال رحمه الله تعالى وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود. diriwayatkan pula hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dalam hadis ini ada illah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala karena dua illah, dua sebab yang menyebabkan hadis ini lemah. Tayyib. Itu karena di dalamnya ada Walid Ibnu Abi Thawr. Yang meriwayatkan dari Simak Ibnu Harb dan meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umairah. Dan Abdullah Ibnu Umairah ini seorang rawi yang makbul, seorang rawi yang makbul. Dan sehingga seorang rawi yang makbul jikalau diikuti oleh riwayat yang lain, ada para perawi yang menguatkan riwayatnya, dia bisa naik derajat hadisnya menjadi hasan. Tetapi karena tidak diikuti, tidak ada rawi yang lain yang meriwayatkan tentang hadis ini, maka dia seorang yang lemah. Tanya. Dan juga menunjukkan bahasanya hadis ini fihi inqita', ya, jadi ada rawi yang lemah, yaitu Abdullah Ibnu Umairah, dan juga terputus inqita', ini sebab, dua sebab yang menyebabkan hadis ini lemah. Tetapi hadis ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Tahdhib Sunan Abi Dawud. Oleh karena itu dijadikan dalil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Tayyib. Ini sehingga menunjukkan bahasanya apa yang sampai kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bisa dijadikan hujjah. Tetapi menurut Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Al-Albani, hadis ini lemah. Demikian pula yang dikuatkan oleh guru kita Syekh Yasin Abdullah Ta'ala, hadis ini lemah. Tayyib. Cukup hadis yang pertama dalam Suhihain. Qala wa ajma' salafu ala ithbati istiwa'illahi ala arshihi fayajibu ithbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamthilin. Dan telah sepakat pula salafun salih dalam menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Oleh karena itu wajib untuk kita menetapkannya tanpa disertai dengan tahrif. Ya, tahrif merubah makna yang sahih menjadi batil. Seperti para ahli bidah wal ahwa dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya makna istiwa Allah Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa istaula. Ya, maknanya adalah menguasai. Ya, bukan berada tetapi menguasai. Maka makna ini batil. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai arsy, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak menguasai. Ya. Kalau ya Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai arsy berarti sebelumnya apa? Penjajahan terlebih dahulu. Baik. Tidak menguasainya. Itu makna yang batil. Ya, yang mereka mengikuti orang-orang Yahudi, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ya, merubah kalimat yang benar dari tempat-tempatnya dengan menambahkan kalimat. Seperti orang Yahudi menambahkan ya atau mengurangi dari kalimat hintah jadi hittah. Ya, hintah atau dari hintah menjadi hintah seperti itu. Taib. Demikian pula orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya dari kalangan muharrifin ahli tahrif, ya, dengan menambahkan istawa satu huruf yaitu istaula lam. Taib. Wala ta'thilin, dan juga tanpa menolaknya, membantahnya, bahasanya enggak mungkin Allah SWT di atas arsy. Ya, bagaimana dengan hadis yang zilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah SWT turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kalau demikian arsy Allah SWT kosong, ya, tidak ada yang menempatinya, ya, ketika Allah SWT turun ke arsy atau turun ke langit dunia. Maka ini lawazim batilah, ya, konsekuensi yang batil. Siapa yang mengatakan bahwasanya ketika Allah SWT turun ke langit dunia kemudian arsy-Nya kosong? Siapa yang mengatakan? Apakah Nabi SAW menceritakan? Tentunya untuk kita mampu mengetahui tentang apa yang disisi Allah SWT, bil musyahadah, dengan menyaksikan secara langsung, sesuatu akan menjadi kuat kalau apa? Musyahadah, menyaksikan. Kemudian pertanyaannya, apakah lantas dengan itu kita menyaksikan Allah SWT turun ke langit dunia kemudian kosong arasnya? Ada yang menyaksikan? Fahadha muntafiyah. Maka alasan yang pertama ini ternafikan, tertolak, karena tidak ada yang mampu menyaksikan. Tanya. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya hal itu atau ucapan tersebut benar atau tidak, yaitu binusus, nas Al-Quran ataupun sunnah yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah SWT turun ke langit dunia kemudian arasy-Nya kosong. Maka apakah ada di sana nas yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah SWT turun ke langit dunia arasy-Nya kosong? Yang berbeda dengan kita, dengan antum, turun dari motornya, dari mobilnya, maka motornya kosong, tidak ada penghuninya. Karena bisa dilihat. Tapi siapa yang mampu menyaksikan apa yang Allah SWT perbuat? Demikian pula ucapan tersebut akan teranggap benar bila khabar shadiq, dengan khabar yang benar, yang jujur. Maka sekarang ada yang mengabarkan tentang hal itu, seorang yang jujur. Dan siapa yang jujur dalam pengkhabaran Allah SWT? Tentunya Ar-Rasul SAW, wahuwa shadiqul masduq, yang mengkhabarkan tentang Allah SWT secara jujur, yaitu Ar-Rasul SAW. Maka tidak ada khabar dari Ar-Rasul SAW, tidak ada tafsiran dari Ar-Rasul SAW, tidak ada lawazim dari Ar-Rasul SAW menerangkan tentang hal itu. Sehingga lawazim tentang Allah SWT, lawazim batilah, konsekuensi yang batil. Karena konsekuensi tersebut datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari manusia, menganggap, mengira ketika Allah turun bahasanya arsy-Nya kosong. Itu lawazim siapa? Lawazim Allah atau lawazim Anda? Maka lawazim kamu. Seperti itu. Dan tentunya Rasul SAW tidak menerangkan kepada kita, tentang kaifiyah turunnya Allah SWT, kemudian bagaimana kaifiyah arasy-Nya Allah SWT. Cukup untuk kita beriman Allah SWT di atas arasy, dan Allah SWT di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia tanpa mempertanyakan, membagaimanakan, kondisi arasy Allah SWT. Taib. Allah SWT yaf'alu ma yurid, berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Taib. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang detail perbuatan Allah SWT. Pendekatannya seperti ini, ikhwah. Pendekatannya seperti ini, Jadi Allah SWT tidak diketahui oleh kita seperti apa yang Allah SWT lakukan. Karena apa? Karena terkadang makhluk dengan makhluk pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh makhluk. Lebih dekatnya apa yang telah kita sebutkan, antum dengan ruh antum. Ruh antum di mana adanya? Di badan kita masing-masing, punya ruh kan antum? Gak punya ruh sudah dikubur. Ruh kita berarti ruh di jasad kita masing-masing. Tetapi ini ruh kita yang dekat ini, antum tahu gak seperti apa ruh kita? Saya pernah tahu ruhnya seperti apa? Enggak atau pernah? Ada yang sudah pernah tahu? Belum pernah. Baik. Menunjukkan bahwa sesuatu yang dekat dengan diri kita pun kita tidak tahu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jadi bercermin kepada ini. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, seperti apa ruh, keberadaannya, sifatnya. Ya, maka Allah SWT membingkan bahasanya ruh urusan Allah SWT. Ya, karena tidaklah mereka diberikan ilmu melainkan sedikit. Itu sesuatu yang dekat dengan diri kita. Ya, maka fallahu awla bihi, Allah SWT tentunya lebih utama lagi untuk tidak bisa kita ketahui. Ya, tentang kaifiyah secara mendetail. Kecuali yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wala takyifin wala tamtsil, demikian pula tanpa bagaimanakan tadi, ya. Seperti apa sih Allah SWT menghayalkan, melamunkan, ya Allah SWT di atas arsy, atau apa tamtsil, menyerupakan dengan sesuatu yang ada, seperti raja di atas singgasananya. Baik, maka di semua terlarang, ya. Ketika datang waswas syaitan seperti itu, Nabi SAW membingkai kepada kita, qul amantu billah wa rasulih, ya. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga dengan cepat seorang muslim akan selamat dari waswas, ya. Dengan memutuskan keinginan dan kehendak untuk mengetahui lebih detail tentang keberadaan Allah SWT. قال وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. Istiwa di sini adalah istiwa hakiki, bukan ma'nawi atau bukan khayali, hayalan, ya. Yang maknanya tentunya al-'ulu wal istiqrar. Ya, Allah SWT di atas ketinggian dan berada padanya sesuai dengan cara yang layak dan cocok bagi Allah SWT. Ya. Tanpa di antara kita mengetahui seperti apanya. Wa qad fasarahu ahlu ta'til bil istila. Dan ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah tadi dan yang lainnya telah menafsirkan istiwa, ya, Allah SWT di atas arsy-Nya dengan istila, ya, menguasai. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah, maka kita bantah apa yang mereka tafsirkan dengan kaidah yang keempat yang sering berulang-ulang. Ya. Yang pertama tentunya karena hal itu, ya, menyisihi zahir nas, khilaf zahir nas. Karena zahir dalam nas, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa. Tidak ada Ar-Rahmanu, ya, 'alal 'arsy istaula, ya, atau istila. Itu menyisihi zahir nas. Ya, dan yang kedua karena menyisihi tarikat salaf. Ya, para salaf yang salih tidak menafsirkan seperti tafsiran Anda, tapi mereka beriman. Taib. Dan yang ketiga, tidak ada dalil yang mendukung, ya, yang menunjukkan bahwasanya, ya, istiwa ditafsirkan dengan istilah atau yang lainnya. Tapi oleh karena itu Imam Malik mengatakan bahwasanya al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Menunjukkan ma'lum, tidak usah dipertanyakan seperti apa istiwa, ya. Istiwa Allah SWT. Wa nazidu wajhan rabi'an, kemudian setelah tiga bantahan yang ada dalam kaidah yang keempat, kata beliau, kami tambahkan bantahan yang keempat, sisi bantahan yang keempat. Karena dalam kaidah yang keempat ada tiga bantahan, kemudian dibantah dengan bantahan yang keempat, annahu la yu'rafu fil lughatil arabiyyati bihadzal ma'na, bahwasanya tidak diketahui dari sisi bahasa Arab dengan makna tersebut. Artinya tidak diakui tafsiran istilah oleh kalangan Arab, karena sudah maklum di sisi mereka, menunjukkan tertolak, terbantah tafsiran istilah atau istaula di sisi orang-orang Arab. ya, itu hanya dimasukkan oleh orang-orang Yunan dan yang lainnya yang merusak ya, bahasa Arab. Demikian pula kata Syekh, wa wajhan khamisan, ditambah pula dengan bantahan yang kelima, annahu yalzamu alaihi lawazimu batilah, bahwasanya berjalan atau berlaku konsekuensi baginya konsekuensi yang batil. Jikalau ditafsirkan Allah SWT menguasai arsy, maka akan muncul suatu konsekuensi yang batil bagi Allah SWT, konsekuensi yang keliru bagi Allah SWT. Apa itu? Mithlu anna al-arsya lam yakun malikan lillahi thumma stawla alaihi ba'du. Di umpamakan seandainya ars itu sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah, tidak dimiliki, menunjukkan bahasanya ars sebelumnya tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh Allah SWT, kemudian dikuasai setelahnya. Itu kalau memaknakan istiwa, istila menguasai atau istaula, menunjukkan bahasanya sebelumnya Allah SWT tidak menguasainya. Ya. Seperti kaum muslimin umpamanya menguasai suatu daerah, otomatis daerah kufar tersebut sebelumnya tidak dikuasai. Maka demikian pula hal ya, jika Allah SWT ditafsirkan menguasai arsy, menunjukkan bahwasanya arsy sebelumnya adalah milik ya sesembahan tertentu atau raja tertentu, kemudian dikalahkan oleh Allah SWT sehingga dikuasainya. Tapi maka penafsiran ini menghantarkan kepada lawazim yang batil. Qala rahimahullah ta'ala, والعرش لغة السرير الخاص بالملك. عرش secara bahasa itu menurut bahasa Arab ya, singgasana yang khusus bagi para raja. Itu secara bahasa Arab ya, singgasana khusus untuk kalangan para raja, para pembesar. Seperti kisah ya, Sulaiman dengan Malakatus Saba, ya, Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Saba, ya, penguasa Saba, ketika berhasil singgasana ya, Ratu Saba dipindahkan oleh salah satu pembesar dari Sulaiman. Dengan sekejap mata singgasana yang jauh tersebut didatangkan di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian ketika singgasana tersebut dicari atau ratu tersebut datang ke hadapan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mengetes ratu tersebut dengan menunjukkan singgasananya. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. Ketika datang si ratu tersebut ya, perempuan yang jadi raja ya, sebagian orang menafsirkan raja tersebut siapa namanya, Balqis ya. Tapi riwayat ini diperselisihkan ya. Sehingga Ratu Saba ini ketika datang maka diperlihatkan arasnya oleh Nabi Sulaiman dengan ditanya, apakah ini arasmu, singgasanamu? Apa jawabannya? Qalat ka'annahu hu. Dia menjawab sepertinya iya. Ya, dia ragu. Yang mengalami sedikit perubahan. Baik. Dan dia sangsi pula dalam sekejap mata sudah berpindah tangan. Baik. Tanpa dengan peperangan ataupun yang lainnya. Tapi itu arah secara bahasa. Ya, sarir al-khas bil mulk. Wafi syar'i, ada pun menurut syariat. Ya, ingat di sini bukan menurut istilah, karena menebesikan arsh bukan menurut istilah para ahli al-aqidah, tapi menurut syariat Allah SWT. Al-arshul azim alladhi istawa alaihi ar-Rahmanu jalla jalaluh wa huwa a'la al-makhluqat wa akbaruha wa safahu Allahu bi annahu azim bi annahu karim wa bi annahu majid. Baik. Arsy secara syar'i adalah arsy yang mulia, sehingga sana yang agung, yang mulia, yang Allah SWT berada di atasnya. Allah SWT Ar-Rahman berada di atasnya jalla jalaluh wa huwa, dan arsy Allah SWT inilah a'la al-makhluqat, makhluk yang paling tinggi, di atas langit yang ketujuh, yang mana jaraknya sekitar 73 tahun. Baik. Seperti langit dengan langit berikutnya. Kemudian di atas arsy sendiri, jaraknya antara langit dengan langit berikutnya. Baik. Wal arsyu fawqal ma. Dalam hadis yang lain, bahwasanya arsy di atas air. Dia berada di atas air. Dan juga wa akbaruha, arsy Allah SWT sebagai makhluk yang terbesar dari makhluk yang lainnya. Baik. Paling besar, terbesar. Dan Allah SWT mensifati arsy-Nya bahwasanya azim, sesuatu yang agung, yang besar. Wa bi annahu karim, meliputi seluruh kebaikan. Meliputi seluruh kebaikan, itu makna karim. Wa bi annahu majid, yaitu wasi', luas. Tayyib. Qala rahimahu ta'ala wal kursi ghairul arsy, dan perlu diketahui bahwasanya kursi Allah SWT wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi Allah SWT mencakup langit dan bumi, menunjukkan bahwasanya kursi pun termasuk dari makhluk yang besar pula, yang mana mencakup kursi Allah SWT seperti apa cakupan langit dan bumi, berada di bawahnya. Tetapi ingat bahwasanya kursi Allah SWT itu bukan arsy. Ya, sehingga al-arsyu syai' wal kursi syai'un akhar. Ya, arsy, kursi berbeda. Ya, tidak sama. Bahkan datang dalam hadis yang lemah tadi, perumpamannya sama. Ya. Antara arsy Allah SWT dibandingkan dengan kursi seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Tanya. Menunjukkan apa? Lebih besar arsy ketimbang kursi, dan kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Seperti itu. Li'anna al-arsya huwa mastawa 'alaihi Allah Ta'ala, ya, karena arsy tempat Allah SWT berada di atasnya. Wal kursi, adapun kursi, mawdi'u qadamaihi, tempat kedua kaki Allah SWT. Sehingga beda dengan kita, ya, kursi ya, bangku, tempat duduk. Tetapi kursi yang Allah SWT ciptakan untuk tempat kedua kakinya. Bukan untuk duduk, atau bukan untuk tempat berada. Ya, tetapi untuk tempat kedua kakinya. Dan ini pendapat yang benar. Karena di sana ada yang berpendapat bahwasanya arsy dengan kursi syai'un wahid. Wahwa, ya, podoai itu saja. Ya. Tapi apa salah? Tidak tepat. Hal itu berdasarkan qaul liqauli Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al kursi mawdi'ul qadamain, wal arshu la yaqdiru ahadun qadrahu, atau la yuqaddiru ahadun qadrahu. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah SWT. Dan arsy tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengukur kebesarannya, ukurannya, lisi'atihi wa'azamatihi, karena luas dan besarnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengukur kebesaran arsy Allah SWT. Bagaimana dengan penciptanya? Allah Jalla Jalaluh tentunya agung dan agung. Tayyib. Hal ini atau asar ini rawahu al-Hakim fi mustadrakihi. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam mustadrakihi. Wa qala sahihun ala syarti syaikhain wa lam yukhrija. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kalau mustadrak al-Imam Hakim, ya, kritikan mustadrak ini, kritikan yang ditulis oleh Imam Hakim bagi sahih Bukhari dan Muslim. Menurut al-Imam Hakim di sana ada hadis-hadis yang sahih tetapi tidak dicantumkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, padahal apa sesuai syarat al-Imam Bukhari dan Muslim dalam menguatkan hadis itu sahih atau tidak, tetapi tidak dikeluarkan meskipun sebagiannya menyelisihi syarat Bukhari dan Muslim. Ya, al-Imam al-Wadi'i Asy-Syaikh Muqbil al-Mata'ala memiliki ta'liq, ya, kitab yang bagus terhadap Mustadrak al-Imam Hakim, ya, sehingga diteliti, dilihat di sana, karena tidak semua, ya, hadis yang ada dalam Mustadrak Hakim semuanya sahih, tetapi hadis ini termasuk min kismin sahih, termasuk dari hadis yang sahih. Baik, bisa dilihat tahqiq Syekh Muqbil terhadap hadis ini. Dan asar ini mauquf sampai Ibnu Abbas. Tayyib, Allah taala alam bisawab, walhamdulillah rabbil alamin.